Hari ini tanggal 11 April tahun 2017. Jadi topik kita masih intisari dari ajaran Buddha. Ajaran Buddha itu soalnya mengajarkan kita bagaimana merubah penderitaan. Penderitaan itu perlu kita rubah, tapi bukan kita buang. Hebatnya ajaran Buddha itu begitu. Ajaran Buddha itu recycle katanya. Jadi contohnya ada kantong-kantong plastik ya, nggak langsung kita buang sebetulnya. Masih bisa kita pakai. Biasanya kalau pergi belanja, saya usahakan bawa kantong sendiri. Jadi ketika saya belanja, saya tidak menggunakan kantong yang baru. Karena kantong itu sampah. Terus kadang-kadang kita ini terlalu royal. Beli sedikit kantong ya. Beli 2-3 barang, terus 3 barang ini dikasih 2 kantong. Satu kantong untuk 2 ini, satu kantong untuk ini ya. Dan menurut saya itu sangat membuat bumi kita tuh sampah terlalu banyak ya. Jadi kita perlu cari cara lebih bagus. Jadi saya biasanya bawa kantong. Jadi tiap kali dia mau kasih plastik, saya bilang, jangan, nggak mau. Saya bilang, saya punya kantong, masukin aja. Ya, beli buku atau beli barang-barang, kecuali mungkin barangnya sangat banyak gitu ya. Oke, jadi ajaran Buddha itu mengajarkan recycle. Bagaimana merubah derita ini. Bisa kita ubah ya, menjadi sesuatu yang lain. Dan tekniknya, caranya banyak. Dan hari ini saya mau bicara tentang 3 stempel Dharma. Sudah ada yang pernah mendengar belum? Stempel tahu nggak? Cap ya. Stempel itu cap ya. Jadi ada 3 jenis cap yang menunjukkan bahwa itu ajaran Buddha. Kalau tidak ada 3 cap ini, Anda boleh meragukan apakah itu benar ajaran Buddha. Pernah dengar apa 3 stempel ini? 3 cap ya. Setelah saya cap, ini ajaran Buddha. Tapi setiap kali ada 3 hal ini, itu pasti bisa dikatakan ajaran Buddha. Ajaran universal lah ya. Ajaran Buddha itu sebenarnya kan universal. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Kalau nggak ada yang tahu, saya kasih tahu. Oke, 3 stempel ini, kita secara umum mengenal ada 3 tradisi, betul? Tradisi pertama yang secara umum kita ketahui, tradisi apa? Theravada ya, yang ada di negara Sri Lanka, Thailand, Myanmar, sebagian Vietnam, Myanmar, Kamboja, Thailand, Sri Lanka, itu beberapa negara ya, sama India sebagian ya. Kemudian ada aliran yang kedua, ya apa itu? Mahayana ya, Mahayana secara umum. Kemudian ada yang ketiga, Tantra atau Vajrayana ya. Dan 3 aliran ini ternyata punya versi 3 stempel yang berbeda-beda. Saya tidak mau bilang mana yang benar, mana yang salah, tapi perlu kita ketahui bagaimana cara pandang para mereka yang menganut tradisi Theravada, menganut Mahayana, dan menganut Vajrayana. Dan menurut saya 3-3-nya itu boleh. 3 versi ini boleh semua ya. Jadi ketika kita belajar ajaran Buddha, kita harus terbuka untuk belajar dari tradisi lain juga. Jangan hanya terfokus pada satu. Jadi saya mau menyampaikan tentang 3 versi stempel ini ya. Walaupun secara umum saya pelajari semuanya dan saya mengakui semuanya tepat. Versi pertama yang sebenarnya mau saya jelaskan hari ini adalah 3 stempel Dharma yang versi Mahayana. Lihat di sini. Lihat di sini dulu ya. Mahayana. Kalau dalam bahasa Mandarin namanya San Fa Ing. San itu 3, Fa itu Dharma, Ing itu stempel. 3 stempel Dharma bahasa Mandarin. Yang belajar bahasa Mandarin mungkin tahu ya. Sekali lagi saya bacakan San Fa Ing. San tiganya apa aja? Yang pertama adalah Anitya. Anitya ya kalau secara umum kita kenal Anicca ya. Atau bahasa Mandarinnya Wuchang. Yang kedua An Atman. Kalau bahasa ini bahasa Sanskerta ya. Jadi Sanskerta itu sebenarnya Atman. Kalau teman-teman dari Hindu juga sebenarnya Atman. Tapi Buddhis itu kasih An. An itu artinya tiada. Tiada. Bukan tiada diri ya. Tiada roh. Karena roh itu bersifat kekal kan. Kalau Buddhis kan segala sesuatu tidak kekal. Termasuk roh juga tidak kekal. Jiwa juga tidak ada yang kekal. Nanti saya jelaskan ya. Kemudian yang ketiga itu Nirwana. Niebhan. Jadi Mahayana secara umum dia menganut tiga ini, tiga stempel ini ya. Anitya, ucang, anatman, uwo, tiada aku katanya ya. Nomor tiga nirwana, nibbana. Kalau nirwana tahu kan? Kemudian versi Theravada. Kalau versi Theravada secara umum dia diterjemahkan menjadi tiga karakteristik atau tiga simbol atau tiga petanda. Jadi tergantung kalau terjemahan secara bahasa Pali ya, itu lakana atau laksana. Kalau laksana mungkin tahu ya. Laksana itu berarti ada sesuatu yang dilakukan sehingga kita bisa melihat petanda, simbol, atau kita bisa sebut sebagai tiga rambu kali ya. Kalau kita naik mobil di jalan raya itu kan ada rambu-rambu ya. Ada yang warna kuning, ada yang warna biru, ada yang warna merah ya. Kalau merah biasanya larangan, kemudian biru biasanya anjuran ya. Kalau kuning hati-hati. Atau lampu-lampu lalu lintas, kalau merah kan suruh berhenti kan. Nabrak lampu merah tiba-tiba ada polisi di pinggir ya. Minggir katanya, mana SIM, mana STNK katanya. Maaf pak. Terus dia tanya, Anda tidak melihat ya itu lampu merah? Lihat pak, sudah lihat kenapa kamu terobos? Karena saya tidak melihat bapak katanya. Ya. Coba kalau dia lihat ada polisi di pinggir situ, dia, oh jangan-jangan. Kalau saya terobos lampu merah, saya bisa dipanggil sama pak polisi ya. Tapi karena dia nggak lihat pak polisi, ya udah tabrak aja. Tahu-taunya pak polisinya langsung keluar, minggir. Kena lah ya, tilang ya. Kalau Jakarta sekarang tilangnya langsung ya. Cek, kasih ya. Bayar di ATM atau di bank ya, di bank DKI katanya. Jakarta ya. Di sini juga ya? Wow, bagus. Terus parkir gimana? Kalau sembarang parkir ditangkap nggak? Tangkap ya? Digembok ya? Oh sama ya. Jakarta, lu salah parkir ada logo yang merah, ada P yang dicoret, itu kan tidak boleh parkir. Kalau ada orang parkir itu bisa digembok itu. Kalau awalnya dikempesin, tapi sekarang digembok, dipakai alat gitu. Atau diderek. Derek terus mobilnya bisa tiba-tiba hilang. Ada beberapa kali orang, dia keluar, wah mobil saya kena curi katanya, hilang. Ya, katanya, coba kamu cek ke situ tuh, kantor polisi situ, kayaknya di derek. Karena apa? Di sini nggak boleh parkir katanya. Wah, lega dia bilang. Untung di derek sama polisi. Masih untung ya. Kalau dicuri sama orang, wah liau saya. Berapa ratus juta habis melayang ya. Itu manusia kita yang masih punya prinsip untung ya. Jadi, kita balik lagi ke sini, itu kayak rambu-rambu atau petanda ya. Jadi kalau kita baca misalnya ada lingkaran merah terus ada P yang dicoret, kita langsung tahu bahwa itu dilarang parkir. P itu kan parkir ya, dan merah itu artinya dilarang parkir. Tapi ya dasar orang Indonesia itu begitu, sudah tahu dilarang parkir tetap aja parkir. Wah bentar aja lah 5 menit katanya kan, oh, jadi bikin macet ya. Jadi kalau dalam Theravada kita sudah tahu ya, barangkali yang pertama namanya Anicca. Ya, anicca adalah apa? Tidak kekal ya. Yang kedua adalah duka. Duka, tahu duka? Penderitaan, ketidakpuasan, perubahan dan sebagainya ya, duka. Dan yang ketiga? Tanpa aku ya, tanpa inti, tanpa aku, atau di dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa terbentuk sendirinya. Dia pasti butuh elemen lain untuk terbentuk, betul? Oke, sekarang ada versi Vajrayana. Kalau Vajrayana 4, Mahayana secara umum 3, Theravada 3, tapi kalau Vajrayana 4. Vajrayana kayaknya gabungan dari ini sama ini. Kayaknya ya. Jadi Vajrayana namanya 4 stempel dharma. Kalau ini 3 stempel dharma ya. Donsi namanya ya. Dom itu petanda, 4 petanda atau 4 stempel ya. Jadi saya terjemahkan menjadi 4 mudra, petanda ajaran tertinggi dari Buddha. Ini disebut, makanya disebut stempel ya. Yang pertama anitya, ya, sama ya dengan yang pertama antara Mahayana, anitya, anicca, anitya, sama ya. Yang kedua duka ya. Duka di sini enggak ada. Tapi ada di Theravada, duka. Nomor 3 anatman. Anatman itu sama ya. Di sini nomor 2. Di sini anatta. Anatman sama anatta sama. Ya, cuman bahasanya saja beda. Dan yang keempat nirwana. Di sini tidak ada. Jadi ini 3 versi dari 3 tradisi yang cukup ada saat ini ya. Pernah dengar ini? Enggak pernah pasti ya. Jarang lah ya. Paling kalau ini pasti tahu ya. Ini pasti tahu. Jadi semuanya ini menurut saya ya tepat apa adanya ya. Menurut saya tepat ya. Boleh Anda ambil ini, boleh ambil ini, boleh ambil ini. Kalau anitya mitakpa ya, dungelpa ya, dak mepa sama nyangen le depa. Ya. Dulu saya belajar bahasa Tibet. Jadi ketika saya lihat naskah-naskah Tibet ya biar kita tahu gitu. Karena bahasa Tibet itu kadang-kadang kita merasa kayak tidak kenal sama sekali ya. Tapi kalau saya sebut bahasa Pali, barangkali kita banyak yang tahu kali ya. Atau yang hobi Mandarin, saya sebut bahasa Mandarin, dia langsung nyambung gitu ya. Saya bilang Wu Chang, Wu Wo gitu ya, San Faing gitu ya, atau Nie Pan, kita mungkin lebih kenal gitu ya. Oke, ini secara umum 3 versi ini. Tapi nanti saya akan menjelaskan satu persatu nanti ya. Ini pengetahuan biar Anda tahu saja. 3 stempel Dharma, hari ini saya mau menjelaskan 3 ini ya. Wu Chang ya. Tidak kekal, tiada aku. Ya, kemudian Nirvan, Nirwana. Kemudian yang pertama yang mau saya sampaikan, oh. Ternyata saya mulai dari ini dulu ya. Sangat menarik sekali kalau kita bisa melihat versi Tibet dulu ya. Versi Vajrayana ya. Versi Vajrayana ini menurut saya cukup menarik ya, filosofinya ya. Cukup menarik. Kalau Vajrayana kan tadi kan saya sudah sebutkan namanya 4 segel ya. 4 segel atau 4 stempel ya, bisa juga domsi ya. Nah, ini adalah bait lengkapnya ya. Kenapa disebut 4? Ini bait lengkapnya. Bait pertama Du Che Tam Che Mi Tak Jing. Artinya sama seperti ini ya, semua kondisi tidak kekal. Du Che itu adalah segala sesuatu yang berkumpul. Atau kondisi ya. Kondisi itu kan karena ada beberapa berkumpul dia jadi kondisi kan. Kalau bahasa Tibet dia lebih hebat ya. Du Che Tamce, tamce itu semua. Semua yang berkumpul itu tidak ada yang mi tidak, tak itu tidak ada yang persis selamanya. Ya, ya terjemahannya jadi tidak kekal. Segala sesuatu itu kalau berkumpul ya dia nanti pasti akan bubar. Kelas ini kita kumpul kan? Ya enggak mungkin bisa lama-lamanya. Harus bubar juga nanti ya. Kalau enggak bubar stres saya. Harus bubar, jangan enggak bubar ya. Tapi setelah bubar kan kita ketemu lagi kan. Jadi kita tidak sedih. Ya, datang tidak terlalu bahagia, bubar tidak terlalu sedih. Nah, seperti itu yang menurut saya agak mulai mendekati dengan ajaran Buddha. Karena apa? Ada orang yang ketika berkumpul bahagia banget, ekstrim. Ketika berpisah sedih. Nah, itu ekstrim namanya. Kemudian baris kedua, Sakce Tamce Dungelwa. Sabce itu adalah yang terkontaminasi atau yang kalau air kena apa? Kalau air dikasih debu atau dikasih tinta, dia kan terkontaminasi ya, jadi kotor kan? Segala sesuatu yang kotor, segala sesuatu yang terkontaminasi atau kotor, dia adalah duka. Dan terkotori oleh apa? Kalau misalnya air kan bisa kita bikin kotor pakai tinta atau kotoran apa, betul nggak? Tapi kalau misalnya pikiran kita, apa yang mengotori pikiran kita? Nafsu, betul. Apalagi? Iri, betul. Hah? Kuasa. Oke, betul. Ada lagi? Hah? Kehendak itu belum tentu kotor. Dendam, ya. Sorry ya, tadi saya mau contoh kehendak ya. Kehendak itu nggak selalu kotor. Tapi kalau dendam pasti kotor. Benci pasti kotor. Tamak pasti kotor. Ya nggak? Benci, iri, itu yang disebut sebagai kotor. Yang pikiran kita kalau dikotori itu akan duka. Kalau tamak pasti kotor. Karena dia akan menghasilkan derita. Tamak dia, contohnya saya mau dapat apa? dapat penghasilan sekian. Kalau dia tidak dapat, ya dia menderita karena dia tamak. Maunya banyak, tapi dia tidak mendapatkan, ya. Jadi itu baris kedua ya. Baris ketiga, C6. Tong sing dak mepa. Semua fenomena tiada inti tunggal. Cue itu fenomena ya. Cue itu sebenarnya dharma juga. Jadi dharma itu punya arti banyak. Dharma bisa satu artinya ajaran, dharma bisa artinya kejadian atau fenomena. Jadi dharma ini katanya punya artinya banyak. Bukan cuma ajaran saja, tapi dharma memiliki banyak makna. Cue tam, semua dharma, semua fenomena tong sing. Tong sing itu tiada ya, kosong. Akan dakme tiada aku. Kosong tiada aku. Kenapa disebut kosong tiada aku? Karena segala sesuatu itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba cari dunia ini ada enggak sesuatu yang bisa berdiri sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Kita bisa lahir aja harus dibantu oleh orang lain, betul? Ya, minimal dibantu oleh dokter sama suster atau apa gitu ya. Atau harus dibantu oleh mama kita ya. Kalau nggak ada mama yang melahirkan, kita nggak bisa lahir ya. Saya belum melihat ada papa yang melahirkan ya. Belum ya. Siapa tahu 30 atau 50 tahun ke depan ada papa yang hamil ya. Rasain loh. Tapi belum ada ya. Belum ada ya. Belum lihat saya ya. Ada anak yang bisa dibikin di bayi tabung ya. Tapi katanya setelah itu dikembalikan ke dalam itu lagi ya. Benar ya, saya kan bukan ahli. Pencampurannya dipakai tabung. Pencampurannya dipakai tabung terus dikembalikan ya. Di rahim lagi ya. Tapi kan terjadi suatu perubahan kan. Ada perubahan cara dan prosesnya kan. Jadi ada perubahan terjadi. Jadi semua fenomena itu tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Bunga tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh tanah, dia butuh matahari, dia butuh air. Kehidupan manusia, makanan. Makanan nggak mungkin tiba-tiba tumbuh sendiri. Makanan atau tumbuhan, pohon, tidak mungkin dia tumbuh sendiri. Dia butuh tanah, mineral, butuh air, butuh matahari, butuh macam-macam. Ya, kalau sayur, buah-buahan mungkin perlu pupuk, perlu kita jaga baik-baik ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Dan yang terakhir, baris terakhir adalah nyangen depa, itu artinya nirwana. Nirwana adalah kedamaian tertinggi. Ya, sekali lagi, nirwana adalah kedamaian tertinggi, ya. Kedamaian yang kita dapatkan di dunia ini sebenarnya kedamaian yang kecil-kecilan ya. Tapi kalau kedamaian tertinggi ya namanya nirwana. Oke, kira-kira 4 baris itu ya dari stempel yang bahasa Tibet. Tadi saya sudah jelaskan sebetulnya kalau dalam ajaran Buddha terkontaminasi biasanya kita sebutnya 3 racun ya. Tiga racun yang utama ya. Kita kan banyak racun-racun ya. Ada racun yang sangat mematikan. Ada racun yang cukup mematikan. Ada racun yang tidak terlalu mematikan. Dan racun ini bisa berubah menjadi apa? Menjadi obat juga. Jangan meremehkan racun ya. Racun ini bisa kita ubah menjadi obat juga ya. Jadi dalam Buddhis ada 3 jenis racun utama. Apakah kita masih ingat? Loba, dosa, dan moha ya. Moha ketidaktahuan ya. Loba adalah ketamakan ya, serakah. Dan dosa itu adalah kebencian. Katanya 3 hal ini adalah racun yang sangat bahaya katanya. Kemudian dalam ajaran-ajaran lain, dalam Mahayana dan Vajrayana, dia juga menyebutkan racun-racun yang lain. Tidak hanya 3 saja, tapi dia ada tambah 2 lagi. Ada 2 lagi. Nih saya kasih tahu. Saya sebutnya rumus ya, rumus kilesa ya. Mental pengganggu. Mental-mental pikiran kita yang mengganggu ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan ketidaktahuan ya. Moha ya. Gelap gitu ya. Kalau gelap kita tidak bisa melihat ya. Kalau misalnya gelap terus ada ee kucing di situ kan. Gimana keinjak pasti kan? Nah, itu namanya gelap. Tapi kalau kita nyalakan lampu, kucing. Ya, pinggir gitu kan. Jangan cuma pinggir aja, tapi dibersihkan. Kita kan cuma cenderung, ya minggir aja deh, gitu kan. Tapi harus dibersihkan. Itu namanya ketidaktahuan atau kegelapan, ya. Yang kedua namanya kemelekatan, ya. Kemelekatan, melekat. Segala sesuatu kita mau ambil terus, ya. Dan banyak. Dan yang ketiga itu kebencian. Ya, pasti ya. Ini tiga ini katanya yang utama, yang bikin pikiran kita, batin kita, mental kita selalu terganggu katanya. Itu terjemahan dari bahasa Tibet ya. Terganggu katanya. Mengganggu enggak kalau ada kebencian? Mengganggu ya. Keserakahan mengganggu enggak? Tapi ada orang enggak merasa terganggu. Tapi bukan berarti dia tidak mengganggu. Dia tidak sadar itu mengganggu. Sampai suatu hari dia meditasi sampai dia matanya terbuka baru tahu, oh ini gangguan banget ya ini, apa? Keserakahan ini ya. Kemudian ada yang nomor 4 adalah kesombongan. Kalau dalam beberapa sutra sebutnya adalah campuran antara ketidaktahuan dan kemelekatan munculnya kesombongan. Campuran dari yang pertama dan kedua menghasilkan nomor 4. Kemudian ada nomor 5 yaitu iri hati. Campuran dari nomor 2 dan nomor 3. Kemelekatan ditambah kebencian jadi iri hati. Dia melekat terus dia benci iri kan. Kemudian ketika dia tidak tahu terus dia melekat dia jadi sombong. Wih saya yang paling hebat. Saya yang paling pintar ya. Itu namanya gelap. Setelah gelap dia melekat. Melekat pada bahwa saya yang paling-paling ya. Paling segalanya. Oke jadi ada 5 ini ya. Jadi boleh 3 boleh 5. Ya, boleh 3, boleh 5 ya. Saya lagi pikir kalau misalnya 1 tambah 3 jadi apa ya? Ketidaktahuan tambah kebencian ya. Mungkin nanti ada yang lain-lain ya. Sama ya, dunia ini kalau misalnya contohnya warna ya. Di dunia ini kan punya banyak warna. Tapi dia punya 3 warna utama, tahu enggak 3 warna utama tuh? Bukan 3 ya. Kuning, biru, merah ya. Contohnya kuning campur merah atau biru campur apa, dia menghasilkan warna yang baru, betul enggak? Sama. Pikiran kita juga banyak segala sesuatu ketika dicampurkan dia akan menghasilkan sesuatu yang baru. Sama kayak air ya. Air itu dalam pelajaran biologi atau fisika, air itu terdiri dari apa? Oksigen. Ada lagi? Hidrogen. Ya. Katanya oksigen ada berapa? Dua oksigen. Hidrogen ada dua. Dicampurkan dengan oksigen, dia akan menjadi H2O. Ya, H2O adalah air. Jadi hidrogen campur oksigen jadi air, betul nggak? Nah itu mirip dengan pikiran kita. Pikiran kita kalau ada benci campur apa, ya malas campur apa itu akan menghasilkan sesuatu. Faktor-faktor mental kita tuh ada sekitar 51 atau 52, 50 jenis lebih, banyak ya. Tapi termasuk ada yang positif, ada yang negatif. Cinta kasih termasuk ya, metta, welas asih ya, karuna, kesabaran. Memaafkan, itu positif atau negatif? Memaafkan, positif ya. Tapi kalau benci, dengki, stres, frustasi, itu kan lebih bersifat negatif. Kemudian, saya yakin kita semua sudah sangat mengerti tentang anicca ya, anitya. Wuchang ya, mitakpa. Jadi ini saya hanya cerita secara singkat saja. Kita semuanya sudah yakin sekali bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang kekal. Saya belum bisa menemukan sesuatu yang kekal. Apa ya? Kalau misalnya dalam... Memang sih kita hidup di negara yang multi agama ya. Berarti Indonesia mengakui ada beberapa agama ya. Contoh agama Islam, agama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini adalah agama-agama utama. Dan agama-agama utama ini pasti punya konsep-konsep utamanya dia, ya. Kalau Buddhis konsep utamanya adalah tidak ada yang kekal. Contoh ya, saya banyak mendapatkan pertanyaan dari umat-umat tentang surga. Memang sih kita punya konsep yang agak mirip dengan agama lain tentang surga. Tapi surga ini menurut ajaran Buddha itu tidak kekal juga, kena anicca juga. Jadi kalau Anda bisa aja terlahir ke surga, tapi nanti tenang aja, balik lagi kok. Surga itu kayak pergi liburan ya. Anda pergi ke Bali, liburan ya. 2 minggu, 3 minggu, tapi tetap kamu harus balik lagi. Surga itu seperti liburan ke sana. Karena kita, kalau kita bisa liburan ke Bali, atau ke Paris, atau ke Amerika, karena kita banyak menabung kan. Kita harus ada tabungan, ada dan sebagainya ya. Kemudian kita pergi liburan. Kita pergi liburan itu biasanya menghasilkan atau menghabiskan. Menghabiskan ya, menghabiskan waktu, menghabiskan duit ya, menghabiskan tenaga, habis semua biasanya ya. Setelah habis pulang lagi, kerja lagi ya. kerja, terus pergi lagi ya, balik lagi, habis lagi ya, menghabiskan, bolak-balik seperti itu ya. Jadi surga itu seperti itu ya. Makanya sebetulnya ajaran Buddha yang lebih tepat itu kita tidak selalu berharap pergi ke surga ya. Karena kita kayak pergi liburan, menghabiskan karma baik. Tapi di antara Anda jika tetap ingin terlahir di surga, juga bisa. Buddha bilang tetap bisa kalau Anda mau terlahir ke surga. Ada cara-caranya, melaksanakan sila, berbuat baik banyak-banyak, berdana, ya, melaksanakan apa perbuatan-perbuatan baik, kemudian memancarkan dalam diri sendiri, ya, memancarkan suatu tekad bahwa mau terlahir ke dalam surga. Itu bisa katanya. Kalau saya terus terang, saya nggak mau ke surga. Kalau bisa pilih, saya nggak mau ke surga. Saya mau balik lagi ke alam manusia. Karena katanya alam manusia adalah alam yang paling tepat buat kita latihan. Dan di alam manusia itu segala sesuatu bisa terjadi. Yang terburuk bisa terjadi, yang terbaik juga bisa terjadi. Karena katanya di surga itu kita hanya menikmati saja. Ya, orang yang namanya nikmat itu melupakan banyak hal. Meditasi dia lupa, ya. Semuanya dia lupa. Jadi terlalu nikmat di sana. Tapi ada orang yang kalau bisa terlahir ke surga, katanya itu bisa dalam kurun waktu yang lama sekali, panjang. Bahkan saking panjangnya, bumi ini udah bisa terbentuk dan hancur beberapa kali, dia masih di surga. Bisa saking panjangnya, karena kurun waktu di surga katanya panjang ya. Kalau mau di sana juga boleh sih, kalau mau ya. Kalau saya sih nggak mau, di dunia aja deh. Buktinya Siddhartha terlahir ke alam manusia untuk mencapai pencerahan tertinggi, betul nggak? Jadi di alam manusia sebenarnya kondisi yang paling cocok. Kalau neraka pasti Anda nggak mau pergi kan? Mau nggak? Ada yang berharap, okay, saya berdoa, baca keng, baca sutra, apa, semoga saya terlahir di alam neraka, ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Karena apa? Di sana sakitnya itu luar biasa. Kalau surga itu nikmatnya luar biasa, kalau neraka sakitnya luar biasa. Jadi nggak ada waktu untuk berpikir meditasi. Nggak ada waktu untuk berpikir, saking sibuknya pikiran, tidak ada waktu buat berpikir kebaikan. Dan di sana itu sangat terbatas itunya ya. Tapi secara persisnya di neraka gimana saya nggak tahu ya. Tapi cuma diceritakan bahwa di sana siksaannya terlalu banyak ya. Tapi ada kabar gembiranya. Karena neraka juga tidak selamanya kita bisa tinggal di situ. Cuman mungkin ada orang yang berbuat karma buruknya sangat banyak, dia akan cukup lama di neraka ya. Bahkan bumi ini sudah terbentuk dan hancur beberapa kali, dia masih di neraka. Bisa jadi itu. Dan biasanya setelah dari neraka, menurut kitab suci katanya dia akan terlahir ke alam yang rendah, menjadi binatang, menjadi cacing, menjadi semut ya. Yang ukurannya banyak gitu ya. Kalau semut itu kan pasti banyak kan. Cacing atau serangga itu kan banyak kan. Kecoa atau apa gitu kan, kan banyak kan. Katanya yang dari alam neraka itu kalau dia sudah sebagian besar karma buruknya sudah mulai habis, dia bisa terlahir ke alam yang sedikit lebih tinggi ya. Sedikit lebih tinggi itu biasanya ya alam binatang. Dan itu tergantung seberapa banyak karma baik yang dia kumpulkan ya. Jadi neraka dan surga juga tidak kekal ya. Jadi jangan khawatir ya. Tapi seberapa lama, nah ini agak jadi pertanyaan. Dan anicca itu juga berarti tadi yang saya bilang, ketika kita bertemu kita harus berpisah ya. Tidak ada pesta yang terjadi selamanya ya. Anda kan biasanya suka diundang ke pesta pernikahan gitu kan. Gak mungkin datang, wah enak ya, kasih ampau, makan, bertemu teman, salaman, ngobrol ya. Tapi saya gak yakin Anda mau 6 jam di pesta itu. Mungkin 1 jam atau 2 jam, okelah sudah saatnya pulang ya. Sudah ciak ya, SMP biasanya ya. Ya. Mungkin harus diganti ya, SCP ya. Sudah ciak, pulang ya. Kalau biasanya kan sudah makan, pulang, SMP ya. Tapi gak gitulah ya. Bukan berarti ketika kita belajar tidak kekal ini kita menjadi pesimis ya. Jangan pesimis. Justru karena tidak kekal ini kita harus bersyukur. Coba kamu bayangkan ada satu anak ya, namamu siapa nak? Frederick ya. Bayangkan kalau Frederick ini tidak kena anicca, apa yang terjadi pada dia? Dia akan selamanya seperti ini. Dia tidak akan tumbuh. Dia tidak akan besar. Dan dia tidak akan maju. Dia tidak akan menjadi menjadi apa, contohnya mau jadi dokter atau jadi apa, dia selamanya tidak akan jadi dokter ya, dan dia akan jadi anak-anak terus. Menderita nggak? Maknya minta, dia juga mungkin derita. Kenapa gue gini terus gitu, tidak berubah-berubah gitu kan? Tapi kita bersyukur kepada Anicca bahwa karena ada Anicca dia bisa berubah. Dari yang tidak bisa baca, dia bisa baca, betul nggak? Kalau misalnya segala sesuatu ini permanen dan nica, kalau A kan tidak, nica kan permanen, tidak permanen. Kalau segala sesuatunya nica, kalau dia tidak bisa baca, selamanya dia tidak bisa baca. Kalau dia bodoh, selamanya dia bodoh, tapi dia pintar ya. Ya enggak? Karena ada anicca, kita punya kesempatan untuk berubah, menjadi pintar ya. Yang pintar juga bisa jadi bodoh kok. Kalau malas-malasan jadi bodoh kok, Frederick ya. Jadi harus rajin-rajin ya. Mau pilih pintar atau pilih bodoh? Pintar. Kalau mau pintar harus rajin. Ya, oke. Okay. Ini mamanya ya. Bilang sama mama, "Mama, saya mau rajin jadi pintar." Karena ada anicca. Ya, betul enggak? Karena ada anicca, jagung yang kita tanam, dia bisa tumbuh. Kalau jagung adalah anicca ya, kekal, berarti dia ya kekal segitu, dia tidak bisa tumbuh. Jadi kita sebetulnya harus bersyukur pada anicca. Cuman kita ini terlalu sibuk dengan hal-hal yang negatif ya. Contohnya kalau lahir kita bahagia ya. Terus ada yang mati kita, oh nangis, gak mau ya. Karena kemelekatan ya. Tapi lahir dan mati kan karena ada anicca di situ. Tapi kalau suruh Anda hidup 5.000 tahun, mau gak? Saya sih kayaknya gak mau deh. Kayaknya gak mau saya, takut saya jadi ya. Entah jadi apa saya nanti. Hidup 150 tahun aja, mungkin udah jarang kali ya. Udah bisa 80 atau 90 mungkin sudah ini ya. Udah oho-oho terus udah jalannya gimana gitu. Jadi Buddha itu bilang bersyukur karena ada anicca. Jangan komplain, jangan protes. Kalau kita protes ya kita mengisi pikiran kita dengan racun. Racun komplain, racun marah, racun kesel, ya enggak? Jadi kita paling hobi mengisi pikiran kita dengan racun. Contohnya ya, mungkin laptopnya, contohnya laptop saya kan, kalau rusak, komplain lah, gimana lah, dan sebagainya ya. Jadi itu namanya mengisi pikiran dengan yang negatif. Jadi jangan mau ya seperti itu ya. Jangan mau ya. Apa? Janji ya. Kemudian, anicca juga berlaku kepada Anda semua. Tadi ketika Anda pertama kali masuk ke dalam ruangan ini, Anda mungkin... Oke, okay, Anda masuk ke ruangan ini, oke? Okay? Setelah itu Anda sudah duduk di sini berapa lama? Satu jam? Lama banget, enggak. Coba lihat jam berapa? Hah? Ah, baru setengah jam kali. Hah? Ah, ada yang baru datang juga ya. Setelah Anda datang, terus kamu duduk di sini. Dan Anda duduk di sini sekitar sebut saja satu jam. Setelah satu jam Anda sudah berubah loh. Apakah Anda masih sama dengan Anda yang satu jam yang sebelumnya? Sama atau beda? Tidak ya, benar. Tapi benarnya setengah. Setengahnya lagi salah ya, karena kamu masih seperti kamu apa adanya kan. Tapi tetap ada perubahan kan. Perubahannya adalah saya sudah menyampaikan ada tiga versi stempel, betul nggak? Saya sudah menyampaikan tentang anicca, ya. Saya sudah cerita macam-macam. Jadi pikiranmu juga sudah berubah, betul nggak? Jadi itulah bukti paling nyata bahwa segala sesuatu itu selalu berubah. Jangan berharap tidak berubah. Kalau harapan tidak berubah itu harapan bodoh namanya ya. Oke, mengerti? Karena setelah Anda pulang, Anda sudah mendapatkan sesuatu dalam pikiran Anda ya. Atau minimal Anda mendapatkan sesuatu dalam buku Anda yang Anda catat atau foto-foto yang Anda jepret ya. Ada sesuatu yang berbeda kan? Ya. Jadi itu sangat jelas sekali. Kemudian Buddha selalu menasihatkan, apapun pelajaran Dharma yang kita pelajari, coba bertanya pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, apakah Dharma yang saya dengarkan hari ini, apakah Dharma yang saya pelajari hari ini berkaitan langsung dengan kehidupan saya? Berkaitan nggak? Kalau nggak berkaitan, mending nggak usah deh. Karena apa? Sia-sia. Belum kepake. Kalau misalnya Anda cuman butuhnya kipas, ya kipas yang gini-gini ya. Ya mending beli kipas begitu dulu. Jangan beli AC, jangan beli kipas listrik. Karena belum butuh. kalau Anda beli itu nggak kepake nanti. Jadi istilahnya kira-kira seperti itu. Jadi dharma itu banyak. Jadi ketika Anda belajar dharma, Anda harus tahu apakah dia memberi pengaruh langsung terhadap kehidupan Anda. Kalau anicca ini langsung berpengaruh terhadap hidup Anda. Langsung. Nah, ini ada satu contoh nih ya. Guru saya suka memberi contoh tentang anicca ya. Tentang tidak kekal. Anda punya orang yang sangat Anda kasihi? Ada? Ada, bisa istri, bisa suami, bisa anak, bisa pacar ya. Bisa teman ya. Teman bisa kita kasih juga ya, atau guru atau siapa aja lah ya. Jangan bantai ya. Jangan ya. Kemudian contohnya kalau Anda lagi berantem sama pasangan Anda. Tiap kali kalau berantem ya adu mulut atau beda pendapat, mungkin kita sangat menderita, betul enggak? Tapi kita selalu ada harapan bahwa kita tidak ribut gitu. Tapi kalau tidak ribut kayaknya enggak seru gitu ya. Kehidupan kita datar-datar aja ya. Dan itu justru paling bahaya katanya. Ada hubungan ya suami istri yang jarang ribut, kayaknya itu bahaya sekali menurut saya ya. Karena enggak balance. Ya ribut-ribut dikit soalnya ada kan. Biar hidup itu ada bunga-bunganya gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak juga enggak enak ya. Pengin cerai, berantem terus pengin cerai lagi ya. Tapi enggak jadi cerai ya, nyatu lagi ya. Tapi sekarang malah banyak ya, di televisi paling banyak ya. Berantem dikit ya, apa, dramanya banyak ya. Kenapa tahu gak dramanya jadi banyak? Karena kita sering nonton film Korea kayaknya. Atau sinetron-sinetron yang isinya tuh drama semua ya. Dan kita itu nempel di kepala kita. Dan kita tuh cenderung mengikuti apa yang ada di televisi. Padahal itu kan tipu-tipuan ya. Jadi Anda itu jangan mau dibodoh-bodohin oleh televisi ya. Tapi sorry ya, bukan saya menjelek-jelekkan film Korea ya. Karena ada orang yang sangat memuja-muja, apalagi apa aktris atau aktornya ya, yang ganteng, yang... Nah, kalau misalnya suami istri kalau ribut, guru saya suka kasih satu nasihat, biar nggak usah cerai, ya. Karena drama sudah banyak ya. Nah, kalau misalnya ada yang berantem, guru saya suka bilang, coba kamu pejam mata, napas masuk, napas keluar, ya, tenangkan diri sebentar, bayangkan 300 tahun ke depan katanya. Coba bayangkan 300 ke depan, apakah pasanganmu ini masih ada? Mungkin sudah nggak ada ya. Nah, itu katanya bisa sedikit membuat kita lebih tenang dan bisa mengapresiasi, menghargai dia. Hargai dia lah ketika dia masih hidup. Jangan sampai nunggu dia sudah mati. Sudah terlambat, ya. Terlambat sudah. Ada lagunya apa sih? Terlambat sudah, kau datang padaku. Sorry ya. Sorry ya, saya masih single ya. Ya betul, harus saya ganti ya. Lagunya masih benar ya, terlambat sudah kau datang padaku. Saya sudah bantai. Oke, saya kira Anda sudah cukup mengerti tentang anicca ya, tidak kekal ya. Dan yang kedua itu adalah tanpa aku ya. Tanpa aku ini juga sangat jelas. Konsepnya adalah mengerti bahwa dunia ini tidak ada satu elemen pembentuk tunggal. Manusia terbentuk dari macam-macam ya. Jangan sombong. Saya bisa hidup karena ada umat. Ada umat yang memberikan dana, memberi saya makanan ya. Coba kalau misalnya, siapa? Ciahun ya. Kalau Ciahun nggak mau masain ya, mungkin saya nggak dapat makanan gitu ya. Tapi mungkin biasanya ada umat lain juga ngantar ya. Karena itu namanya kita tuh sangat tergantung pada orang lain. Dunia ini nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Ya, walaupun kamu ke gunung, kamu juga harus tergantung. Mungkin tergantung pada sayur, tergantung pada cuaca, tergantung pada air ya. Jadi jangan sombong. Manusia itu kadang-kadang sombong ya. Atau dia sombong karena dia punya duit, terus dia bisa beli makanan. Habis beli makanan terus dia enggak bisa menghabiskannya, terus dia sombong. Wah, kan saya beli pakai duit. Memang duit punya Anda. Tapi makanan ini milik semua orang, milik dunia ini. Kamu tidak berhak untuk mensia-siakannya. Ya enggak? Nah, itu namanya sombong. Atau ada orang yang merasa apa? Punya posisi ya. Punya posisi, terus dia segala sesuatu mau didahulukan. Ya, egois namanya ya. Dan dia tidak sadar bahwa segala sesuatu itu saling bekerja sama. Dinamikanya banyak ya, saling bekerja sama. Jadi jangan sombong. Ya. Itu yang disebut sebagai tanpa aku ya. Anatman ya. Kemudian, konsep lain tadi saya sudah sampaikan tentang, kalau anatman ini kan bisa juga tadi yang saya sebut sebagai tentang tidak kekal tadi ya, bahwa Memang sih ada agama-agama lain menyebutkan roh-roh yang kekal ya. Mereka punya konsep bahwa ketika terlahir ke nanti dia setelah meninggal dia ke surga. Surga itu adalah suatu yang kekal abadi bagi dia. Ya itu bolehlah, mereka punya punya konsep seperti itu ya. Tapi kita konsepnya berbeda sama mereka ya. Catat baik-baik bahwa surga itu juga tidak kekal ya. Dan tidak ada roh yang kekal juga ya. Roh kita itu ya mereka sebenarnya roh kali ya. Karena roh itu dianggap sesuatu yang kekal. Kalau misalnya rohnya kekal ya tadi sama seperti tadi ya, yang saya sebut nggak bisa berkembang ya. Tapi kita manusia kan selalu berkembang kan. Nah itu buktinya bahwa roh kita itu walaupun roh ya tetap selalu berubah. Jadi manusia itu, konsep Buddhis itu bukan ada roh tapi ya, tapi sebenarnya energi ya. Energi yang selalu berubah. Energi kita selalu berubah nggak? Contohnya AC mati ya, energi panas kita berubah. Atau AC-nya kita nyalain kenceng-kenceng ya, atau nyalain suhunya rendah ya, jadi dingin kan? Betul kan? Jadi ini ya berkaitan sama tiada aku ya. Saya kira ini cukup jelas ya, bahwa tidak ada elemen yang bisa terbentuk sendirinya. Dia selalu membutuhkan elemen lain untuk tumbuh. Untuk bisa hidup, saya tergantung orang lain. Untuk bisa tumbuh, pohon-pohon juga butuh elemen lain dan sebagainya. Untuk berbuat baik, kita juga butuh orang lain. Kalau tidak ada manusia di dunia ini, bagaimana saya bisa berbuat baik? Berbuat baik kepada batu, bisa nggak? Mungkin bisa ya. Berbuat baik kepada pohon, oh bisa. Melindungi pohon, bisa ya. Itu namanya berbuat baik kepada pohon ya. Karena zaman sekarang banyak yang suka menebang pohon atau apa gitu. Berbuat baik kepada alam bisa ya. Jangan buang sampah sembarangan. Itu berbuat baik kepada alam. Jangan pakai kantong plastik terlalu banyak. Itu namanya berbuat baik kepada alam. Apalagi? Semuanya bisa. Berbuat baik kepada listrik bisa. Kalau listriknya nggak dipakai ya tolong di-off-kan. Hemat ya. Hemat air, hemat listrik, hemat macam-macam. Hemat duit juga bagus ya. Nah itu namanya berbuat baik kepada papa dan mama. Ya, gak boros. Dan ini paling susah ini. Ini paling susah saya jelaskan ini. Nirwana ya. Coba saya bacakan teorinya. Teorinya adalah, oke, tadi kalau misalnya kita bicara anicca, kalau kita bicara anicca berarti dia berkaitan sama waktu, betul? Anicca berarti kita berkaitan sama waktu. Tapi kalau kita berbicara tentang anatman atau anatta, itu berkaitan dengan ruang. Jadi satu ruang itu bisa diisi dengan berbagai suatu ya, tidak ada yang tunggal sendiri. Tidak ada yang bisa sendiri ya, berkaitan sama ruang. Nah, kalau nibbana ini, nirwana itu terbebas dari waktu, terbebas dari ruang. Makanya susah disampaikan ya. Susah dijelaskan sebetulnya ya. Bisa panjang sekali nih, ini topik nirwana bisa satu sendiri ya. Dan nirwana itu secara terjemahan ya, nir itu tiada. Dan wana itu tiup. Setelah ditiup, tiada katanya. Atau padam, setelah ditiup, padam. Nah sekarang saya mau tanya, ini ada lilin ya. Ini ada lilin, nyala. Lalu saya, apinya kemana? Apinya ke padam ya. Apinya pergi kemana? Oke, sekali lagi ya. Ada lilin nyala, ya. Terus setelah nyala, saya apinya kemana? Hilang. Benar-benar hilang? 100% hilang? Nah, nirwana itu seperti itu. Kemana apinya? Nggak bisa saya jelaskan. Mungkin dia sudah bergabung sama zat ini, bergabung sama gas atau apa dan sebagainya. Jadi saya tidak bisa menemukan lagi api di mana. Untuk menjelaskan nirwana itu bukan suatu yang hal yang gampang. Tapi nirwana itu katanya bisa kita rasakan dari waktu ke waktu. Pernah nggak, mungkin barangkali kita pernah merasa damai sekali ya. Tiada kemelakatan, tiada kebencian, tiada keserakahan ya. Ada mungkin momen-momen seperti itu. Tapi barangkali tidak lama itu. Tidak bisa kita pertahankan lama. Setelah itu kita tiba-tiba merasa kesal lagi ya, datang lagi ya. Jadi sebenarnya katanya orang Mahayana bilang, ada nirwana-nirwana kecil yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi biasanya nggak bisa lama. Kondisi damai dan tenang yang sangat panjang ya, dan seterusnya, itu adalah kondisi nirwana. Nirwana itu tidak perlu Anda mati terus perlu pergi ke nirwana. Dan nirwana itu bukan tempat, tapi keadaan mental, keadaan pikiran kita. Karena apa? Pikiran saya tidak melekat, tidak benci, ya, tidak marah, ya, ketika saya bernapas. Napas masuk, napas keluar, ya. Kita semakin dekat sama nirwana. Tapi kehidupan kita sehari-hari semakin jauh dari nirwana, ya. Disenggol dikit langsung marah, ya. Baru di ngomong dikit langsung baper. Enggak enak, ya. Gitu-gitulah terus, ya. Baru di apa? Dikit langsung ini. Jadi kira-kira ini penjelasan yang paling sederhana tentang nirwana, ya. Kalau mau dijelaskan banyak-banyak sih bisa. Nah, sekarang ada pertanyaan. Saya punya pertanyaan lucu. Apa bunyi dari bertepuk sebelah tangan? Tak ada bunyinya, nggak benar juga. Itu ngipas-ngipas namanya. Ini ngipas-ngipas. Ya. Oke ya, ini pertanyaan buat Anda ya. Anda jawab sendiri ya. Pertanyaan kedua, pertanyaan aneh. Mau tahu nggak pertanyaan pertama jawabannya apa? Apa bunyi dari tepuk sebelah tangan? Hah? Apa? Nah, itu bunyinya. Bercanda, bercanda. Sorry ya, sorry ya. Jangan ini ya. Jangan lapor baris krim ya. Nanti bilang, Bante menganiaya saya katanya. Kawat ya. Bercanda, bercanda, bercanda ya. Oke, itu pertanyaan pertama ya. Silakan pikir ya, apa bunyi dari tepuk sebelah tangan ya. Pertanyaan kedua yang aneh adalah, bagaimana bentuk wajah Anda sebelum mamamu dilahirkan? Nah, ketawa kan? Ya, ketawa. Ya. Sekali lagi ya. Bagaimana bentuk wajah Anda sebelum mamamu dilahirkan? Nah. Hah? Nggak gitu tahu. Nggak sepenuhnya benar ya. Oke, itu pertanyaannya. Kalau dalam Mahayana itu namanya koan. Koan itu adalah pertanyaan-pertanyaan lucu yang mungkin kita nggak pernah mikir ya. Kalau bertepuk sebelah tangan kan kita tahu ya, itu nggak bisa itu ya. Atau bagaimana bentuk wajah kita? Apakah sudah ada sih? Apakah cetakan wajah kita itu sudah ada sebelum mama papa kita dilahirkan? Itu pertanyaan sangat menarik ya. Jangan langsung jawab ya. Kalau langsung jawab Anda bisa langsung salah. Anda harus betul-betul pikirkan ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oh, atau ada satu lagi pertanyaan. Belakang rumahmu ada taman? Enggak ada. Enggak ada ya. Coba jelaskan pohon mangga yang ada di taman belakang rumahmu. Hah? Nah itu pertanyaan-pertanyaan aneh. Dan itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan sama koan dan berkaitan sama sesuatu yang lebih tinggi. Jangan coba Anda selesaikan lewat logika. Tapi kalau saya bayangkan kan ada, oh, pohon mangga yang ada di taman aja nggak ada, bagaimana ada pohon mangga ya. Atau coba deskripsikan rasa mangga yang tumbuh di belakang taman rumahmu. Nah, itu banyak yang aneh-aneh ya. Tapi hati-hati ya, itu pertanyaan yang sedikit menyesatkan ya. Oke. Jadi intinya adalah nirwana itu bebas dari 8 konsep tiada ini. 8 konsep tiada ini apa? Pernah dengar nggak? 8 konsep tiada ya. Kalau dalam sehari-hari mungkin kita sebut ada lahir, ada mati, betul? Ada permanen, ada berubah, betul? Ada datang, ada pergi ya. Nggak mungkin datang terus, nggak ada pergi ya. Nggak mungkin pergi terus, nggak ada datang ya. Ada tunggal, ada jamak. Ya. Dan katanya nirwana itu adalah bebas dari lahir, bebas dari mati. Konsepnya itu di luar lahir dan mati. Di luar dari permanen atau berubah. Ya, jadi itu suatu yang kayaknya sangat susah pakai bahasa kayak ketika kamu mencoba menjelaskan daratan kepada ikan. Contoh ya, kalau kamu bisa ngomong sama ikan ya. Hei ikan, di sebelah sana tuh ada daratan. Ikan bilang, eh bodoh kamu. Yang saya tahu tuh dunia ini adalah air semua. Betul nggak? Si ikan akan bilang begitu, betul? Si ikan bilang, saya kemana-mana pun selalu air. Dari mana itu daratan katanya? Bohong kamu. Daratan itu apa? Itu nggak pernah ada katanya. Kamu nih sembarang ngomong katanya. Betul nggak? Tapi bagi kura-kura, kura-kura tahu? Kura-kura dia celup ke air, betul kan? Dia bisa naik ke daratan kan? Jadi dia berantem sama kura-kura. Kura-kura dan ikan berantem. Kura-kura bilang, ada daratan tuh, benar tuh, sono ada itu. Ya. Ikan bilang, ah bodoh kamu, gak pernah ini. Ya. Jadi berantem dia ya. Bagaikan kura-kura menjelaskan daratan kepada ikan. Ya, sama kayak kamu tadi konsep taman di belakang rumahmu tuh gak ada. Apalagi mangga. Apalagi suruh jelaskan rasanya. Karena gak ada di situ. Jangan seperti ikan itu juga ya. Kita harus bisa pelan-pelan merasakan. Mungkin nanti ikannya lihat-lihat, oh ada daratan sedikit. Ngintip dikit ya. Tapi suruh dia ke sana mungkin gak bisa hidup dia ya. Jadi kira-kira percakapannya seperti itu ya. Jadi semua ini terlepas, kalau bicara nirwana ya terlepas dari ini semua. Gimana bicarakannya ya. Gak ada bahasa yang cocok untuk menjelaskannya. Tapi yang namanya nirwana kan barangkali perlu kita coba sedikit menjelaskannya ya. Cuma nirwana ini bahaya. Semakin kita jelaskan, semakin gak ngerti. Serius. Semakin banyak saya jelaskan, semakin pusing Anda. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan dengan bahasa yang singkat dan cukup ya. Contoh. Pernah makan mangga lagi ya. Pernah makan mangga enggak? Pernah ya. Coba deskripsikan rasa mangga. Jelaskan coba. Manis. Gula juga manis. Pisang yang tadi saya makan juga manis. Apakah mangga itu pisang? Apakah mangga itu gula? Apalagi? Warnanya apa? Kuning. Kuning ya. Itu juga kuning. Oh, pisang juga kuning. Kamu ngomong apa sih? Kamu ngomong mangga atau ngomong pisang? Ya ketawa dia. Oh, ketawa dia. Dek, lucu ya dek. Betul nggak? Dia coba jelaskan, oh manis, asam, hijau, kuning, ada kulitnya, ya, ada ininya, ada bijinya, semacam-macam. Jadi semakin banyak dia jelaskan, ah pusing saya penjelasan kamu ini. Bante ngomong apa sih, nirwana saya nggak ngerti katanya. Bante ngomong, kamu ngomong apa sih, mangga saya nggak ngerti. Tapi ada cara yang paling gampang ya. Oh cara paling gampang, kamu pergi ke pasar, ya, kamu beli 1 kilo, 1 kilo aja jangan banyak-banyak. Kamu potong, ya. Bante, buka mulut katanya. Blum. Ah, ini rasa mangga. Oh, ini rasa pisang, ya. Jadi nirwana itu perlu kita rasakan, tapi bukan sibuk-sibuk kita mencari teori dan kemudian menggunakan 1001 bahasa untuk menjelaskannya. Semakin Anda jelaskan, semakin pusing Anda ya. Sama kayak perdebatan antara kura-kura dan ikan, ya, tentang apa daratan ya. Coba lempar ikan ke daratan baru kelopak. Ah, ini ya daratan. Oh, gitu ya. Ya enggak? Kemudian selain 8 ini, agama Buddha itu ada angka-angka yang ajaib ya. Ini kan angka 8 kan? Ada lagi angka 8 yang ajaib. Yang ini nih. Namanya 8 angin katanya. 8 angin. Anda pernah tahu semua ini kan pasti kan? Nah, 8 angin ini juga menjadi halangan-halangan utama kita. Yang pertama ada suka dan duka. Ini teman ya, pasangan ya. Suka dan duka pasangan. Terkenal, kalau tidak terkenal istilahnya apa ya? Apa deh, kalau tidak terkenal istilahnya apa? Tidak terkenal. Lawan dari terkenal apa? Nanti tanya gurumu ya. Guru bahasa Indonesia ya. Ya enggak? Bu, ibu atau bapak? Ibu ya. Bu, tanya dong, apa lawan kata dari terkenal. Lawan kata dari terkenal. Jangan pakai tidak dong, gak kreatif banget. Coba lihat, ada suka, ada duka kan. Walaupun boleh saja saya sebut tidak suka. Ya boleh juga, tapi gak kreatif gitu deh. Saya sudah cari, gak nemu-nemu. Makanya saya pakai tidak. Jujur saya, Frederick namamu ya? Frederick ya? Tanya ya. Siapa tahu guru bahasa Indonesiamu besok datang lagi ya. Besok, tapi udah libur ya? Udah libur. Aduh, enggak bisa deh kalau gitu. Ada pujian, ada celaan ya, betul? Ada untung, ada rugi ya. Untung ini kan boleh kita sebut tidak rugi, betul enggak? Atau rugi ini tidak untung ya. Tapi kalau tidak untung bisa jadi BEP ya. BEP tahu enggak? BEP itu break even point, ya, pas-pasan. Ya, balik modal. Makasih. Nah, itu bahasa yang paling bagus ya. Bahasanya langsung balik modal, tahu dia ya. Kalau saya bilang BEP orang masih garuk-garuk kepala, Banteng ngomong apa ini? Jadi ini katanya 8 angin yang katanya suka dorong-dorong kita ya. Kalau angin suka, wah, biasanya bahagia ya. Tapi kalau angin yang dorong, angin yang gak enak, duka ya rasanya gak enak ya. Betul gak? Kalau angin dari AC mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau angin dari pun gak bisa ya. Bikin duka ya. Tapi apa kalau angin pun itu orang Perancis gak duka dia, malah ketawa dia. Dia bilang, very good. Kenapa? Kentut itu mengeluarkan racun katanya. Tapi kalau Anda put, oh dimarahin sama mama, betul nggak? Coba sambil makan, kamu tiba-tiba kentut, prot gitu kan. Mamamu lah, ha kamu kurang ajar ya. Masa berani kentut lagi makan ya? Betul nggak, Patrick? Atau pas gurumu lagi sekolah ngajar kan? Tiba-tiba ada suara, prot gitu kan. Gurumu lah, siapa kentut katanya. Tapi kalau orang Perancis, benar dia. Orang Perancis kalau kamu kentut, tut gitu kan, gak apa-apa dia. Very good katanya. Ya. Beda itu ya. Ya itu macam-macam angin ya. Jadi tergantung angin seperti apa. Kalau anginnya enak ya mungkin kita merasa enak. Kalau angin yang gak enak ya, itu yang namanya angin ya. Kalau angin terkenal kan suka kan. Tapi kalau misalnya kena kasus aja dikit ya. Wah, gawat itu. Itu angin puting beliung itu. Wah, sampai roboh semuanya ya. Pujian, selanjutnya ini semuanya angin katanya. Untung rugi. Makanya dia pakai istilahnya angin. Angin itu kalau anginnya pas-pasan itu kan enak ya. Tapi kalau anginnya terlalu kenceng ya enggak enak juga ya. Kalau saya kena AC bisa batuk-batuk saya. Beturan batuk bukan pura-pura. Saya mau ngomong. Ini udah jam berapa? Wah, harus cepat selesai saya ya. Untuk mengakhiri, saya mau menyampaikan beberapa kunci lain ya. Mungkin boleh kunci atau mungkin angin-angin lain ya. Ya, Anda boleh sebut kunci atau angin lah. Tapi dalam buku sebutnya kunci ya. Jadi kunci ini bisa kita buka pintu-pintu ya. Ada yang namanya dua kunci relevansi ya. Jadi ketika saya berbicara kepada Anda, saya menyampaikan suatu, saya harus menggunakan dua relevansi ini. Anda nanti bicara sama orang lain juga perlu menggunakan dua relevansi ini ya. Relevansi itu berarti ada kaitannya ya. Kaitan yang pertama adalah intisari. Ketika saya berbicara kepada Anda, saya selalu merujuk kepada anicca, anatta, dan nirwana, kedamaian, dan ketenangan. Jadi ini namanya esensi, intisari. Intisari dari ajaran Buddha apa? Tiga itu tadi. Kemanapun saya ngomong, saya akan selalu merujuk pada, ya tidak ada yang kekal. Ngomong sana, ngomong sini, balik lagi kepada bahwa segala sesuatu itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita mau ngomong paticcasamuppada, itu tidak bisa berdiri sendiri. Satu bergantung pada yang lain. Kita bicara hukum karma, ya ada sebab, ada akibat, ada perbuatan, ada kaitannya. Tidak bisa berdiri sendiri. Kita berbicara tentang kelahiran kembali. Ya, harus ada mama, harus ada dokter bantuannya, harus ada ini. Harus ada papa juga, bukan cuma mama doang. Kita bicara makanan. Ya, makanan harus ada petani, harus ada yang nanam, harus ada tanah, harus ada matahari. Nah, itu namanya relevansi. Relevansi kepada intisari ajaran Buddha yaitu nirwana, kedamaian, berbicara tentang waktu, ya, tidak ada yang kekal, kemudian bicara tentang tidak ada elemen tunggal pembentuknya. Ya, jadi intisari selalu balik ke. Kalau tidak percaya, coba dengarkan ceramah-ceramah dari bante-bante yang lain juga. Kemudian harus berkaitan sama situasi. Ya, ada situasinya. Situasinya adalah saya harus tahu situasi Anda ini seperti apa. Nah, seperti ini saya paling susah ceramahnya. Tahu nggak kenapa? Karena ada anak-anak, ada remaja, ada yang lebih tidak terlalu anak-anak, tidak terlalu remaja, yang tidak terlalu muda lagi juga ada, ya. Gak boleh pakai tua ya, tidak terlalu muda, ya, anak-anak juga ada ya. Jadi saya harus tahu ngomongnya sama siapa. Kalau ngomong sama anak-anak, saya menjelaskan ini, tapi bahasanya saya beda. Kalau saya bicara sama anak-anak itu susah sekali ya. Saya barusan minggu lalu isi apa retret buat anak SD kelas 5. Anak SD kelas 5 itu umurnya berapa? 10 mungkin atau 11 ya. Frederick umur berapa? 9 ya. Kelas berapa? 4. Kelas 4 ya. Oh. Saya ngisi kelas 5 SD. Wah, ampun deh. Amsyong. Kalau bisa pingsan saya. Saya baru ngomong satu kalimat semuanya tunjuk tangan ya. Yang tunjuk tangan masih mending, masih agak sopan dia tunjuk tangan sebelum dia ngomong. Ah, ada lagi nyelutuk-nyelutuk di belakang. Saya baru ngomong satu kalimat, wah, bla bla bla bla ngomong. Gimana saya bilang ya? Saya kepikir saya baru kasih ceramah 1 jam, gimana gurunya? Yang jadi saya mau kasih tahu seberapa susahnya guru-guru zaman sekarang itu. Dia pulang-pulang mungkin bisa stres. Serius ya? Sama, jadi bante ini jadi guru juga. Cuman Anda ini kuai-kuai ya, nggak terlalu. Kecuali si anak kecil ini ya, yang ketawa. Tapi nggak apa-apa lah, karena saya bante yang sabar ya. Saya serius kok. Kalau saya nggak sabar, saya sudah siap usir dia keluar tadi. Kalah bercanda ya. Jadi saya harus tahu bahasa apa yang saya mau pakai buat anak-anak. Ya, nanti ada, nanti Anda kalau nggak percaya boleh datang. Nanti kita ada retret tanggal berapa? 13 ya. Nanti 13 bahasa saya juga mungkin agak anak-anak ya. Jadi jangan heran ya. Kalau mau ngomong sama anak-anak harus pakai bahasa anak-anak. Jangan pakai bahasa formal, bapak-bapak, ibu-ibu. Anak-anaknya bingung lah. Banting ngapain sih katanya? Mau pidato atau mau apa katanya? Kita harus pakai bahasa anak-anak untuk menyampaikan dharma. Kalau sama orang dewasa, kita pakai bahasa orang dewasa untuk biar dia bisa mengerti. Oke? Kalau remaja ya kita pakai bahasa remaja. Dan kalau bantinya nggak bisa begitu ya agak susah. Ya, kenapa saya laris manis gitu? Kan diundang terus kemana-mana ya. Bukan sombong ya, sorry ya. Kalau nggak percaya tanya Ceang. Ceang ada nggak ya? Mereka mau ngundang saya buat retret aja dari tahun lalu. Ngecupnya, ngebuk tanggalnya. Tanya Ceang nggak percaya ya. Karena saya sering diminta pergi-pergi terus ya. Jadi jadwal saya itu sudah panjang sampai akhir tahun sudah cukup penuh ya. Desember aja sudah di-booking lagi ke sini ya. Mana orang sekber ya? Serius, orang sekber booking saya Desember. Ya. Saya nggak tahu saya punya hubungan apa sama orang Palembang. Entah kenapa saya sering ke Palembang ya. Nggak ngerti saya. Oh bukan, nggak tahu saya. Saya belum bisa jawab itu ya. Itu koan buat saya ya. Koan buat saya belum bisa jawab ya. Oke, jadi harus lihat situasi. Situasi maksudnya adalah audiennya seperti apa. Kalau misalnya saya bicara sama bos-bos ya, bos-bos orang kaya, bahasanya beda lagi. Yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasih. Ya, ya. Saya tahu bapak-bapak adalah orang yang sangat sibuk ya. Anda adalah CEO, Anda adalah direktur ya. Nah, begitu kan bicaranya kan? Nah, itu sedikit berbeda. Kalau misalnya sama mahasiswa, oh, pakai bahasa intelektual ya. Ini adalah ini, kalau bisa pakai bahasa Inggris gitu kan. Campur-campur gaya dikit kan. Bahasa ya, ya mahasiswa bolehlah bahasa gaul dikit kan, biar mereka tuh merasa nyambung gitu. Biar saya harus turun ke level mereka untuk bicara sama dia. Jangan mentang-mentang tinggi gitu. Jadi gak nyambung nanti ya. Disconnect katanya. Jadi itu namanya situasi ya. Jadi harus ada dua relevansi ya. Kecerdasannya, usianya ya. Kalau bicara sama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tidak terlalu muda lagi, bahasanya juga ada. Ya, berbeda itu ya. Kita harus bicara tentang kebajikan, bagaimana menjaga kesehatan ya. Kalau sama anak-anak muda mau makan junk food, mau apa atau mau apa ya terserah dia. Tapi kalau yang sudah tidak terlalu muda lagi, ajaran Buddha tentang kesehatan, ajaran Buddha tentang apa kebaikan, berbuat bajik ya. Waktu mereka kan lebih banyak kan. Untuk apa? Lebih sedikit santai ya, jangan cepat-cepat gitu-gitu kan. Nah, gitu ya. Ngerti dua relevansi? Pasti ngerti ya. Kemudian ada yang namanya 4 standar kebenaran. Gak pernah dengar kan? Ada 4 standar kebenaran, yaitu adalah kebenaran duniawi, kebenaran manusia, kebenaran penyembuhan, dan kebenaran absolut. Nah, ini sedikit susahnya. Saya akan jelaskannya pelan-pelan. Kebenaran duniawi itu adalah saya harus menggunakan bahasa-bahasa yang duniawi, maksudnya adalah bahasa-bahasa, cara-cara yang kita mengerti semua. Contohnya kalau misalnya di Palembang, saya ngomong tentang gudeg, mungkin kita nggak gitu nyambung, betul nggak? Tapi kalau di Palembang saya bilang pempek, semuanya belalaan matanya ya. Cuko ya. Cuko benar ya? Cuko ya. Pempek, kapal selam, kita mungkin lebih nyambung gitu kan. Tapi apa hubungannya kapal selam sama Dharma gitu kan ya. Ya. Nah, gitu, apa hubungannya? Terus Palembang apa lagi? Yang spesial Palembang apa? Apa? Laksa. Laksa itu apa itu? Apa itu? Laksan. Apa barang itu? Makanan. Pakai santan. Oh. Apa lagi, Frederick? Makanan kesukaanmu? Model. Itu model namanya. Model lu apa? Sejenis pempek juga ya? Oh. Kemarin Ci Ahun ada masakin, dia ada pakai telur, pakai apa gitu. Apa sih namanya? Hah? Pakai kuah. Apa itu? Model pakai kuah. Dia gorengin telur sama ada tengah-tengahnya dikasih apa gitu. Oh, lenggang. Ah, lenggang, betul. Lenggang. Ya. Kalau Palembang jangan ngomong gudeg ya. Lontong ada enggak sini? Ada. Tapi kan mungkin enggak gitu ini ya. Tapi saya ngomong lenggang, pempek, model ya. Model. Nyambung kita semua. Harus bahasa yang orang mengerti di sini ya. Kalau enggak dia tidak bisa diterima ya. Itu yang namanya duniawi. Kemudian ada lagi manusia. Ya, yang pertama duniawi, yang kedua manusia. Ya, pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa dewa. Ya, Anda kan mengerti bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa Cungun gitu kan. Ya, susah. Atau saya pakai bahasa Inggris ya, atau saya pakai bahasa Jawa aja kan. Atau pakai bahasa Sunda, kan susah kan? Ya. Jadi, manusia itu harus lihat manusia itu seperti apa. Ya, manusia menggunakan bahasa seperti apa, tradisinya apa, ya. Kita punya tradisi macam-macam ya. Contohnya kalau tradisi Chinese juga banyak ya. Ada tradisi Chinese yang begini, tradisi Chinese yang begitu, ya. Tapi di antara tradisi-tradisi ini kan ada selalu bisa berkaitan sama Dharma. Jadi kita bisa masuk dari situ, ya. Kenapa Buddhis, contohnya ya, Cheng Beng gitu. Cheng Beng itu Buddhis bukan? Yakin kamu? Ingat yang selalu saya bilang, kamu 50% benar. Cheng Beng itu ya mungkin benar ya tradisi dari Tiongkok ya. Tapi ternyata itu ada tradisi dari Buddhis juga. Cuman mungkin ajaran Buddha masuk ke sana, terus Cheng Beng dilakukan, terus bercampur sama ajaran Buddha. Jadi itu campur-campuran, gak ada yang tunggal. Terus Cheng Beng masuk ke Palembang ya. Berubah. Cheng Beng dulu orang kalau misalnya di itu kasih persembahannya apa? Ya kalau zamannya ama saya ya pakai tetau gitu kan, pakai ya apa, pakai babi panggang, pakai. Tapi setelah Buddhis masuk ya mulai ada sedikit perubahan, tapi semangatnya masih sama kan, pakai kue, pakai cekue itu ya, pakai buah-buahan, mungkin pakai manisan, atau jangan-jangan pakai lenggang atau pakai PMP persembahannya. Ya bisa, ya persembahan di altar, tapi pempek dos ya kalau sini ya. Jangan pempek yang ada ikannya ya. Kalau bawa pempek ke sini hati-hati ya, jangan yang. Nah, itu manusianya. Manusia yang di level mana gitu ya. Kemudian ceramah Dharma juga harus ada mengandung penyembuhan. Penyembuhan Penyembuhan artinya setelah Anda mendengar Dharma, ada sesuatu yang sembuh dalam hatimu. Atau merasa damai ya, jangan mau pergi dengar ceramah kalau bantainya teriak-teriak. Atau bantainya cuma bisa ngoceh-ngoceh dan marah-marah. Itu bukan ceramah Dharma. Itu tidak mengandung penyembuhan. Jadi harus lihat baik-baik ya. Jadi tidak semua ceramah Dharma yang perlu Anda dengarkan. Mama, kamu ini. Ya itu bukan ceramah itu ya, bukan wejangan. Jadi itu tidak berkaitan dengan standar kebenarannya Buddhis. Makanya disebut harus menyembuhkan. Tiap kali Buddha memberikan ceramah selalu menyembuhkan, menenangkan, membuat Anda ketawa ya. Itu saya ya. Kalau Buddha saya enggak tahu ya. Kalau Buddha dulu biasanya ceramahnya agak gimana ya? Ya dengan penuh kasih lah ya. Orang mendengar dia bisa merasakan kasih sayangnya katanya. Kasih sayangnya itu terpancarkan. Kemudian yang keempat absolut adalah selalu berkaitan dengan ajaran tertinggi tentang kebenaran. Ya, ajaran tertinggi tentang kebenaran yang seperti saya sebut tadi, anicca, dukkha, anatta, nirwana dan sebagainya. Kebaikan, sila. Nah itu ajaran tertinggi dari Buddha. Kemudian yang terakhir ada yang namanya empat kunci lain ya, empat tumpuan. Nah ini juga penting ini. Ini itu tadi kan, masing-masing ini bisa dijelaskan satu sesi ya. Tapi saya kebut ya. Ini versi kebut saya ya. Yaitu empat tumpuan. Tumpu tahu nggak? Kalau tumpu itu kayak pijakan. Kalau pijakannya nggak, contohnya kalau kita lewat jembatan, jembatannya pijakannya nggak kokoh, kita kan bisa jatuh kan. Nah ini pijakannya juga harus kokoh. Kalau menurut ajaran Buddha Mahayana, sebenarnya kalau kita bertumpu harus bertumpu pada ajarannya Dharma, bukan bertumpu pada orangnya. Contoh di lingkungan Buddhis ya, ada Bante yang hebat, ceramahnya bagus, penuh kebijaksanaan dan sebagainya. Tahu-tahu 2 tahun kemudian menikah, sakit hati ya. Itu namanya kita bertumpu pada orang, salah itu. Bertumpu pada ajaran yang disampaikan. Tapi memang urusan Bante, urusan guru ini urusannya sangat banyak sekali ya. Pusing biasanya urusnya. Ya, saya pusing nih lihat ini, mati lagi. Tapi gampang, tinggal pencet dia lagi ya. Hubungan antara guru dan murid ini biasanya banyak urusan di balik itu. Terlalu banyak ya. Contohnya saya ingat ada satu orang, saya ingat ada guru saya zaman dahulu, ada seorang guru, dia ini perokok berat, dia suka minum kopi, suka rokok. Tapi ketika dia mengajar kepada anak-anaknya, anak-anak jangan kau merokok ya katanya. Gimana rasanya untuk menemukan orang yang mengajarkan tidak merokok tapi dia merokok, agak susah ya. Makanya orang tua juga begitu ya. Orang saya lihat banyak orang tua, kau jangan ikutan gua katanya, ya merokok katanya. Ya orang tuanya merokok, anaknya biasanya ikutan. Cara paling baik mengajar anak tidak merokok ya orang tua berhenti merokok, orang tua berhenti ngoceh-ngoceh, orang tua berhenti berbohong, apalagi berbohong yang ketahuan gitu kan. Kok ketawa, Frederick? Ya udah berbohong ketahuan lagi kan, gitu kan? Nah itu namanya mengajarin anak yang nggak benar. Tapi biar kita sedikit lebih positif ya, ya udah kata-katanya yang kita serap, tindakannya jangan kita tiru. Jadi biar kita sedikit lebih positif, ajarannya. Kalau orangnya itu biasanya nggak bisa diandalkan. Termasuk saya juga mungkin nggak bisa diandalkan. Anda kan nggak tahu 10 tahun kemudian saya masih jadi bante atau tidak. Ya Anda berdoa aja sih. Ya. Semoga saya betah-betah aja ya. Kalau nggak betah ya mungkin saya cari tempat lain ya. Jadi artinya bukan manusianya, tapi dharmanya. Kemudian bertumpu pada makna bukan bahasa. Makna bukan bahasa. Ya, ada orang sangat senang Liam Keng. Agama Buddha adalah bahasa Mandarin katanya. Atau ada sangat senang sekali sama Theravada. Jadi agama Buddha itu adalah bahasa Pali. Itu namanya melekat pada bahasa, tapi lupa sama maknanya. Bahasa apa saja boleh. Ya, siapa tahu nanti Liam Keng kita sini, kalau Liam Keng suka baca ini enggak, Sutra Hati? Ada enggak? Ada kan? Siapa tahu nanti suatu hari nanti kita baca Sutra Hati pakai bahasa Palembang ya. Bukan Palembang, Palembang. Maaf ya, jangan ini ya. Jangan tersinggung ya. Palembang. Palembang kan pakai oo banyak ya. Cuka diganti jadi cuko. Apalagi? Sutra jadi apa dong? Sutro. Hati apa? Bukan hato. Saya kira bahasa Palembang itu semuanya diganti jadi oo. Cuka jadi cuko ya. Di mana? Di mano. Cak mano. Ah gitu-gitu ya. Apo gitu kan. Tapi enggak semuanya ya. Nah, siapa tahu sutra hati atau baca apa gitu kan dalam bahasa Indonesia ya. Yang penting artinya bukan bahasanya. Ya. Jadi baca doa itu enggak selalu, saya pernah baca doa pakai bahasa Indonesia diprotes sama orang. Bante dari aliran mana? Kok tidak baca mantra atau bahasa Pali atau cunggun katanya. Susah saya jawabnya kan? Berarti dia tidak mengerti, dia melekat pada salah satu Pali, cunggun atau bahasa Tibet. Emang Buddha bisa bahasa cunggun? Gak bisa saya bilang. Emang Buddha bisa bahasa Tibet? Bahasa Tibet itu muncul berapa ratus tahun kemudian setelah Buddha Mahaparinibbana. Jadi jangan terjebak pada bahasa. Buktinya sutra hati ke Tibet ada bahasa Tibet, ke Cungko ada bahasa Mandarin, dia ke Korea ada bahasa Korea, mereka baca pakai Mu'i juga, baca Sincing sutra hati pakai bahasa Korea, Jepang sama, Vietnam juga ada versi bahasa Vietnam, Indonesia ya belum ada sih. Tapi tenang, nanti retret kita baca doa bahasa Indonesia dan ada sutra hatinya ya. Rasakan, oke. Okay. Jadi yang penting maknanya bukan bahasanya. Ya, jangan terjebak pada bahasa. Ya. Jadi mau doa bahasa kalau bisa kalau di Prancis kita baca bahasa apa sutra hatinya pakai bahasa Inggris. Kita terjemahkan dulu ya. Bagus. Yang ketiga, bertumpu pada kebijaksanaan bukan persepsi. Karena persepsi kita tuh sering salah, sering error. Ya, persepsi kita sering error. Harus mengandalkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu lahir dari praktek meditasi dan sebagainya. Oke? Kemudian bersandar bertumpu pada kebenaran tertinggi bukan kebenaran relatif. Kemarin sudah dijelaskan ya. Kebenaran relatif itu contohnya Indonesia kebenarannya adalah ketika Anda berjalan, Anda harus berjalan di sebelah kiri. Itu benar gak? Benar, cuma di Indonesia doang. Enggak, di Malaysia juga ya. Singapura juga ya. Sebagian negara. Tapi tidak bisa semuanya. Kalau kamu ke... Kalau di Belanda apa ya? Oh, di Belanda kayaknya sebelah kiri juga. Tapi kita di... Ya. Jadi itu kebenaran yang tidak mencakup semuanya. Tapi ketika Buddha bilang kebenaran tertinggi apa? Segala sesuatu di negara manapun, segala sesuatu tidak ada yang kekal. Kepemimpinan presiden tidak ada yang kekal, betul nggak? Kekuatan politik apapun, kekuatan politik yang terkuat apapun, tidak ada yang kekal. Jadi itu terjadi di semuanya. Nah itu namanya kebenaran tertinggi bukan kepada kebenaran relatif, tapi kebenaran relatif perlu kita pakai. Kalau kamu ke Perancis, jangan coba-coba jalan di sebelah kiri. Bisa ditangkap sama polisi. Ya kalau kita ke sana, ya ikuti peraturan di sana. Ya, ke Jepang atau ke Indonesia. Kalau orang luar negeri ke Indonesia paling stres katanya. Karena apa? Oh, orang jalan mau di kiri, di kanan, semua aja jalan ya. Kayak nggak ada aturan gitu ya. Yang parkir, yang ini, nyebrang. Kalau kita nyebrang di mana? Zebra cross. Kalau di Jerman ya, saya paling suka Jerman ya. Sorry ya, bukan berarti apa membesar-besarkan Jerman. Dia 300 meter sebelum zebra cross dia sudah ada pelang 30 km per jam. Jadi mobil sudah harus pelan. Jadi kalau kita menyeberang di zebra cross itu mobil akan otomatis berhenti sendiri ya. Bukan saya punya kekuatan natu apa ya. Dia langsung berhenti, kita lewat. Karena apa? Pejalan kaki yang lewat zebra cross mendapat prioritas utama. Dan mereka wajib berhenti. Dan mereka nggak usah disuruh berhenti. Kalau Indonesia, lu nyebrang zebra cross, bisa dikelakson. Ya. kalau mau aman ya harus pakai jurus. Jurus apa? Jurus lima jari. Itu pun belum tentu mereka mau berhenti. Dikeraksong lagi. Ya, karena apa? Dia menganggap Anda menghalangi jalan dia. Tapi sebetulnya zebra cross itu sebenarnya mendapat prioritas. Enggak tahu ya di Palembang gimana. Sama ya? Jurus lima jari juga ya? Itu pun keksim ya. Sakit hati ya. Udah seharusnya saya dapat prioritas ya. Terus kalau misalnya lampu merah, lampu hijau, lampu kuning ya Anda tahu sendiri lah ya. Oke, cukup. Terima kasih. Selamat malam. Boleh tepuk tangan buat saya?